Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan juga taufik sehingga kita bisa berada di Asrul Awakhir di 10 malam 10 hari terakhir dari bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, dan itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Sebuah nasihat dari Al-Imam Abdul Faraj Abdul Rahman Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau menyatakan dalam tafsirah kitab beliau yang berjudul At-Tafsirah, yang bagi sudah semestinya sepantasnya ayyakunal ijtihadu fil asril awakhir akthar min awwalih, sudah sepantasnya sudah semestinya al ijtihad kesungguh-sungguhan seseorang, keseriusan seseorang fil asril awakhir pada 10 hari 10 malam terakhir di Ramadan, pada bulan Ramadan, akthar, lebih banyak, lebih dia curahkan, min awalihi, daripada awal-awal bulan Ramadan, li syai'ain, karena dua sebab. Ahadihima, yang pertama adalah, li syarafi hadal asri, karena kemuliaan, dan juga keistimewaan 10 malam terakhir ini, wa talabi laylatil qadr, dan juga dalam rangka mencari malam qadar. Ya. Dalam keadaan malam qadar itu tidak kita ketahui, ya, tidak pula diberitakan secara ta'yin, secara tertentu oleh Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW memberikan contoh al-ijtihad, kesungguh-sungguhan, full pada 10 hari, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, dan ini bimbingan Rasulullah SAW. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Muslim, kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh lebih serius pada 10 malam hari terakhir, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ma la yajtahid fi ghairi, tidak seperti pada hari-hari malam-malam yang lainnya selain dari 10 malam terakhir. Dan di antara bentuk al-ijtihad, kesungguh-sungguhan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asril awakhiri hatta tawaffahu Allah, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif, beriktikaf. Ya, iktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar tinggal di masjid, tetapi iktikaf yang lebih tinggi maknanya dari itu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataif al-Ma'arif, yaitu qad'u al-ala'iq anil khala'iq li khidmatil khaliq, yaitu bukan sekedar tinggal di masjid tetapi juga qad'u al-ala'iq, memutus, ya, meminimalisir, ya, mempersempit ala'iq, hubungan komunikasi, anil khala'iq, dari makhluk-makhluk, dari hamba-hamba, manusia-manusia yang lain, yakni dibatasi li khidmatil khaliq, untuk semata-mata beribadah, ya, berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa i'tikafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallam ijtihad, bersungguh-sungguh dalam i'tikafnya pada 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Beliau membuat tenda, ya, ketika selesai salat beliau langsung masuk ke dalam mukhayyam, ke dalam tenda tersebut untuk fokus berzikir, membaca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-'ashru," ketika telah masuk 10 malam terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah SAW sadda mi'zara, beliau kencangkan sarungnya, ya, fokus beribadah, ya'tazilu nisa, meninggalkan istri-istrinya, wa aiqadu ahlah, atau aiqadu ahlah, membangunkan keluarganya, wa ahya lailah, dan juga beliau hidupkan malam-malam dari 10 malam hari terakhir. Hadza huwa ya al-illah al-awwal, ini adalah al-ula, sebab ya, atau contoh dari Rasulullah SAW ijtihad, kesungguh-sungguhan pada 10 malam hari terakhir, karena alasan yang pertama tadi ya, karena kemuliaan 10 malam terakhir ini, dan juga untuk mencari malam qadar, dan kita tidak diberitahu kapan malam qadar itu terjadi. Bisa jadi di malam ini, bisa jadi esok, atau bahkan telah lalu, dan seterusnya. Tetapi barang siapa menghidupkan 10 malam terakhir ini, sungguh, qad adraka lailatul qadar, dia akan mendapatkan apa? Malam qadar. Naam. Dan ijtihad, selain pada iktikaf, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang semestinya kita ijtihad di dalam 10 malam hari terakhir ini adalah fi qira'atil Qur'an wa tadabburi, di dalam membaca Al-Qur'an dan juga mentadaburinya. Ya. Sebagaimana kita berijtihad di dalam as-siyam, berpuasa, al-ijtihad fil qiyam, di dalam salat malam, ya, semestinya kita lebih bersungguh-sungguh pada 10 malam hari terakhir ini dalam puasa kita, dalam salat malam kita, ya. Dan adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam hari terakhir, ya, atau bahkan seluruh bulan Ramadan, atau bahkan di selain pada bulan Ramadan, qiyam berdirinya Rasulullah SAW adalah ihda asara rakaat, mencukupkan pada 11 rakaat, ya. Adapun setelah itu qiraatul Quran, memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena sungguh dengan 11 rakaat yang kita lakukan bersama dengan imam, hatta yansarifa, sampai imam mengucapkan salam di dalam witirnya, kutibalahu qiyamul lailatin, ditulis baginya salat satu malam sunnah. Fa ba'da dzalik, maka setelah salat barakallahu fikum, rakiz, fokuslah untuk berdoa kepada Allah, dan juga ya qiraatul Qur'an wa tadabburi, membaca Al-Qur'an dan juga mentadaburinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin, barang siapa dia membaca Al-Qur'an bi mi'ati ayat, 100 ayat, fi lailatin, dalam satu malam. Ya, tidak peduli ayatnya panjang maupun pendek atau sedang. Ya, alhasil, almuhim, yang penting 100 ayat dibaca dia sedalam waktu satu malam. Apa kata Rasulullah SAW? Kutiba lahu qunutu lailatin, ditulis baginya salat satu malam suntuk. Ya. Maka sungguh ketika seseorang dia al-ijtihad fil qiyam wa fil qira'ah, ketika dia bersungguh-sungguh dalam salat, ya, pada 10 malam hari terakhir ini, ya, biasanya mungkin salat isya-nya telat, ya, dia bersungguh-sungguh datang mendapatkan adroka takbiratul ula, mendapatkan takbiratulnya imam, ya, lalu salat tarawih sampai witir salam bersama imam, ya, sungguh ditulis baginya apa, salat satu malam suntuk. Lalu dia berusaha untuk ijtihad bersungguh-sungguh dalam baca Al-Qur'an, yang mana kata Rasulullah SAW setiap hurufnya 10 kebaikan. Ketika dia mampu membaca 100 ayat atau bahkan lebih dari itu, ya, dzalika fadlun minallahi wa ni'mah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak akan pernah bisa mungkin untuk menghitung pahalanya, tetapi kataballahu lah, Allah tuliskan untuknya. Bersamaan dengan itu, ketika dia mencapai 100 ayat pada setiap malamnya, kutibalahu kunutu lailatin, ditulis baginya salat satu malam suntuk. Ya, subhanallah. Hidup cuman semalam, salat cuman setengah jam paling, ya, satu jam lah paling lamanya, ya, satu setengah jam sudah luar biasa. Baca ayat Allah Subhanahu wa taala satu jam, dua jam, campur ngopi dan seterusnya, ya, ditulis dalam satu malam salat dua malam suntuk, subhanallah. Faya magi ayakuna al ijtihad fil asr al awakhir aktsar min awwali, ya, maka sudah semestinya ijtihad bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir itu lebih banyak, lebih kita curahkan daripada awal-awalnya, karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena kemuliaan 10 malam hari terakhir ini, wa talabi lailatul qadar, dan juga untuk mencari malam qadar. Naam. Dan di antara bentuk al-ijtihad, kesungguh-sungguhan, selain qiraatul Quran, selain membaca Al-Quran, adalah tadabburu, mentadaburinya, memahaminya, menghayatinya. Dan insyaAllah, sana qira' kita akan baca, ya, mastata'na, apa yang kita mampu dari tafsir suratil a'la, surah al-a'la, barakallahu fikum, insyaAllah akan kita baca ayatan wa ayatan, satu ayat demi satu ayat. Bi'aunillahi azza wa jal. Dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-A'la atau disebut juga surah Sabbihis. Ya, Sabbihis ma rabbika al-A'la. Naam, ini adalah surah Makiyah. Surah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa makna surah Makiyah. Ini makna dari surah Makiyah. Ya. Adapun surah Madaniyah itu adalah surah yang Allah turunkan ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Adalah surat yang Allah turunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi bukan sekedar tempat. Ya. Karena ada beberapa ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ya, bahkan di Makkah, di Mas'aril Haram, tetapi itu tetap disebut sebagai Madaniyah ya, kenapa? Karena yang menjadi ibrah, menjadi tolak ukur adalah setelah atau sebelumnya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar tempatnya ya, beberapa ayat turun pada kota Makkah atau di kota Makkah, tetapi setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dihitung apa ini? Surah Madaniyah, karena diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini, surah Al-A'la, itu adalah surah Makiyah, surah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidalil, dengan sebuah dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, Abul Fida Ismail Ibn Umar Ad-Dimashqi Ibn Kathir rahimahullah, beliau menyebutkan wa dalil ala dalik, dan dalil yang menyebutkan bahwasannya surah Al-A'la adalah surah Makiyah, ma rawahu Al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Lalu beliau menyebutkan sanad dari sahabat Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala an, qala Al-Bara radhiyallahu taala anhu menyatakan, awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab Ibnu Umair wa Ibnu Ummi Maktum. Yang pertama kali hijrah dan mengajari kita di kota Madinah, kata Al-Bara Ibnu Azib, dan beliau termasuk dari sahabat Al-Ansar. Ya, dari kalangan sahabat Rasulullah SAW adalah Mus'ab ibnu Umair dan juga Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini diantara dua sahabat yang pertama kali hijrah ke mana? Ke kota Madinah. Naam. Fayuqri'una al-Qur'an. Naam. Atau yaqra'anina al-Qur'ana. Dan keduanya, Mus'ab ibnu Umair dan juga ibnu Ummi Maktum, keduanya membacakan kepada kita Al-Qur'an. Dan ma'ruf, sahabat Abdullah Ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang a'ma, tidak bisa melihat, tetapi beliau juga mengajarkan Al-Qur'an kepada sahabat Ansar. Jadi bukan sebuah penghalang. Ya. Karena Al-Qur'an yuqra. Al-Qur'an itu apa? Dibacakan sehingga bisa menghafal sahabat Abdullah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Tsumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'd. Kemudian datang sahabat yang lain, Ammar bin Yasir dan juga Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala an, ya. Lebih datang berikutnya ke kota Madinah. Tsumma ja'a Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi 20. Kemudian pada gelombang yang ketiga datanglah sahabat Umar bin Khattab fi 20 bersama dengan 20 rombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa mara'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahuhum bihi. Maka tidak pernah kami melihat, kata sahabat Al-Bara ibn Azib, betapa bahagianya ahlul Madinah, para penduduk kota Madinah, dengan sesuatu yang membahagiakan mereka kecuali dengan apa? Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sangat dinanti ketika itu. Hatta ra'aitu al-wala'ida wasibyan yaqulun, bahkan anak-anak kecil ya, mereka berteriak, mereka bergembira dengan mengatakan, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'a. Ini Rasulullah sallallahu telah datang, Rasulullah sallallahu telah datang. Sampai-sampai apa? Asibyan al-wala'id, mereka berbahagia. Fama ja'a hatta qara'tu, dan tidaklah Rasulullah sallallahu datang kecuali ketika itu kita sudah belajar Sabbihisma rabbikal a'la, yakni surah Al-A'la, menunjukkan bahwasanya surat ini memang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dari mana kita tahu? Karena ketika itu sudah diajarkan kepada penduduk Madinah, termasuk Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, barakallahu fikum. Surah ini, kenapa kita memilih surah Al-A'la? hadhi surah yuhibbuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini adalah surah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, sangat cinta dengan surat ini. Surat apa? Al-A'la. Subbih isma rabbikal a'la. Ini adalah surat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antara buktinya, qad qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihil jum'ah, pada salat beliau dalam salat Jumat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim radhiyallahu rahimahumullah, anna Rasulullah SAW qala lil Mu'ad, na'am, atau disebutkan oleh An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallam qara'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil Aidain, bahkan Rasulullah sallam bukan hanya membacanya pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu sallam juga membaca surah ini karena betapa cintanya Rasulullah sallam terhadap surah Al-A'la. Rasulullah sallam bacakan surah ini fil Aidain, pada salat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kata Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallam qara'a fil Aidain, Rasulullah sallam senantiasa membaca pada dua salat Id, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, subbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah, yaitu surah Al-A'la pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Wa in wafaqa yaumal jum'ah qara'ahuma jami'an, demikian pula pada hari Jumat yang Allah, yang Rasulullah SAW pilih adalah surah Al-A'la. Ya, ketika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik itu Idul Adha ataupun Idul Fitri, qara'ahuma jami'an, Rasulullah SAW membaca subhisma rabbikal a'la pada salat Idnya di waktu pagi, ketemu salat Jumat Rasulullah SAW juga membaca apa? Surah Al-A'la fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertamanya. Menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW terhadap hadhihi surah, terhadap surah ini. Lebih dari itu, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla yaum, pada setiap harinya, fi witrihi, pada salat witirnya, sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertamanya setelah ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Surah Al-A'la. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, demikian pula sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca di dalam witirnya bisabbih isma rabbikal a'la, tiga rakaat, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-A'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad, membaca surah Al-Ikhlas. Wa zadat Aisyah, dan terkadang Rasulullah SAW pada rakaat yang ketiga mengumpulkan tiga surah, surah Al-Ikhlas dan juga Al-Mu'awwadzatain, yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Ya, hadhihi surah, surah ini yuraddiduha Rasulullah SAW fi salatil Id, fi salatil Jum'ah, wa kadzalika kulla yaum fi salatil Witri. Ini adalah surat yang selalu diulang oleh Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin ya Rasulullah SAW mencintai surat ini, sering membacanya, kecuali padanya terdapat makna-makna yang sangat besar. Ya, cukuplah pada ayat yang pertama Rasulullah SAW baca subbihisma rabbikal a'la, ya, bertasbihlah engkau, ya, terhadap Rabbmu yang maha tinggi, maha tinggi zatnya dan juga maha tinggi sifat-sifatnya, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil faedah ya ikhwah, untuk sebuah faedah, ketika membaca ayat yang pertama Rasulullah SAW berhenti sejenak kemudian mengucapkan subhana rabbiyal a'la, karena itu perintah ayatnya, subbihisma rabbikal a'la, sucikanlah, bertasbihlah untuk Rabbmu yang maha tinggi. Maka ya disyariatkan untuk kita yang mendengar ayat ini, ya, nasgut, kita berhenti sejenak kemudian kita bertasbih kepada Allah membaca subhana rabbiyal a'la, berhenti sejenak, ya, dan itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat-ayat berikutnya insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga antum semuanya. Naktafi illa huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.